فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله إخوتي demikian pula aba dan ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita bertemu kembali dalam agenda rutin penerimaan rapor pada semester ganjil tahun ajaran ini. Tentunya ini semua tidak lepas dari proses terbiah dan pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Kalau kita sebagai orang tua mengingat tanggung jawab dan kewajiban mulia nan besar ini, tentunya ajrun azim, pahala besar Allah janjikan untuknya. Kita berbuat dalam hal ini mengingat dasarnya adalah perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, anak istri kalian, dari api neraka yang bara apinya manusia dan bebatuan. Menjaga mereka sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebutkan, allimuhum adibuhum, dengan mengajari mereka ilmu, dengan mengajari mereka adab. Mas'uliyah seorang bapak, seorang ibu terhadap anak-anaknya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Akan Allah tanya dalam keadaan Allah Maha Tahu. Allah minta pertanggungjawaban semua itu darinya di yaumul qiyamah kelak. Ahafidha dhalik am dhayya'ah, seperti yang Rasulullah sebutkan. Apakah dia menjaga, menunaikan tanggung jawab itu dengan baik, ataukah dia tadyi', mudayyi', menyia-nyiakan amanat dan tanggung jawab yang ada di pundaknya. Ini nasba a'yunina, hendaknya selalu ada di ingatan kita, selalu kita sadari tanggung jawab, amanat yang harus dijaga, ditunaikan. Ikhwati dan akhwat, a'azzakumullah, para aba dan ummahat, rahimakumullah, tentunya namanya tanggung jawab penuh dengan masyakkah, takalif, penuh dengan keberatan, penuh dengan perjuangan, membutuhkan adanya mujahadah, bersungguh-sungguh dalam menunaikannya, menuntut dari kita sebagai orang tua untuk selalu alal jaddah, bersemangat, serius demi tarbiyah dan pendidikan anak-anak kita, karena mereka segalanya. Mereka bagi kita faltatul kabid, belahan hati kita, belahan jiwa kita. Dan mereka pula biiznillahi ta'ala yang akan memuliakan kita orang tuanya di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Di dalam hadis riwayat Tabrani dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, didatangkan orang tua dari anaknya, kemudian Rasulullah sebutkan yulbasu bitajil karamah, dipakaikan kepadanya tajul karamah, perhiasan, mahkota, kehormatan. Ini dimuliakan sekali orang tua ini, orang tua dari anaknya, didatangkan kemudian dipakaikan kepadanya mahkota kehormatan di hadapan sekian makhluk. Bayangkan kalau di dunia saja luar biasa penghargaan itu, baru dunia. Kalau seseorang dipanggil oleh raja langsung, kalau itu kerajaan, lalu sebagai bentuk hadiah atau penghargaan baginya karena satu dan lain jasanya, dipakaikan di kepalanya mahkota kerajaan, itu apalagi diberi gelar kebangsawanan, merupakan penghargaan dan penghormatan yang klimaks, sudah puncak. Itu dunia. Yang paling-paling mahkotanya bertaburan emas permata, intan mutiara, yang paling harganya taruh semahal-mahalnya 1 miliar taruhlah. Ini yaumul qiyamah, di hadapan Rabbul Alamin yang jauh tidak bisa dibandingkan, mahkota kehormatan ini dipakaikan kepadanya. Karena tidak merasa berhak mendapati dan terkejut, Orang tua ini mengatakan, ya Rabbi anna li hadha. Ya Allah, atas dasar apa aku diberi ini? Ini dia merasa amalannya biasa. Bukan orang yang banyak beribadah, bukan orang yang banyak berbuat ini dan itu untuk agama. Kif diberi penghormatan setinggi ini? Tajul karamah. Maka dinyatakan kepadanya, ini kamu berhak mendapatkan ini, diberi penghargaan mulia besar seperti ini. Qala bita'limi auladikumal Qur'an. Ini karena kalian berdua, bapak ibunya, dulu di dunia mengajarkan kepada anak kalian Qur'anul Karim. Bita'lim auladikumal Qur'an. Karena kalian mengajari mereka, memperhatikan pendidikan mereka, peduli dan sungguh-sungguh serius dalam tarbiyah mereka, Quran, dihormati dan dimuliakan bapak dan ibunya, diberi mahkota kemuliaan di yaumul qiyamah. Selalu yang semacam ini diingat, terghib. Mungkin sekarang di dunia kita sebagai orang tuanya capek. Ya namanya mujahadah. Ya capek. Tenaga harus riwa-riwi. Dari kota sana ke kota sini. Mungkin yang satu dari pulau yang satu ke pulau yang lain. Waktu harus dikorbankan, biaya, tiket, ini, itu, akomodasi, bulanan, SPP, kita yang kerja, kita yang banting tulang, dari pagi sampai sore dan seterusnya, harus menyisihkan uang dari keringat kita itu untuk pendidikan anak-anak kita. Dan yang semisalnya pengorbanan bukan ringan. Kadang orang tua itu harus dipanggil, Pak, anakmu begini dan begitu, untuk kemaslahatan dan kebaikan mereka. Sekali lagi dia harus meninggalkan pekerjaannya, dia harus safar, it'amin al-adhab, dan seterusnya. Semua pengorbananmu, wahai aba, wahai ummahat, semua pengorbanan kalian untuk pendidikan ilmu anak-anak kalian tidak akan sia-sia. Wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan dan pahala bagi hambanya yang berbuat ihsan. Ingat yang Rasulullah SAW sebutkan, yulbas alaihima bitajil karamah. Akan dipakaikan kepada kalian berdua, wahai ab, wahai dipakaikan pada kalian mahkota kemuliaan, penghormatan dan balasan, bita'limi auladikum al-Qur'an, karena kalian mendidik, mengajarkan, peduli Quran untuk anak-anak kalian. Dengan ini akan ringan bagi seorang mukmin. Apapun kendala dan resiko yang harus dia hadapi ringan jika mengingat pahala besar, fadilah yang dia inginkan di yaumul qiyamah. Dunia tidak akan bernilai baginya jika seseorang mengingat masa depannya di akhirat kelak. Hadirin jamaah sekalian, aba wal ummahat, waffaqakumullah li kulli khair. Di sana dalam proses pendidikan dan tarbiyah terhadap anak-anak kita, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian, menuntut dari kita untuk lebih serius memperhatikan poin-poin berikut. Dan semua ini sekali lagi demi kemaslahatan, demi kebaikan anak-anak kita, masa depan mereka. Antara lain yang pertama, terutama ini untuk yang masih di marhalah ibtidaiyah, karena mereka pulang, tidak menginap. Demikian pula di masa-masa ijazah, di masa-masa libur seperti sekarang ini, untuk para orang tua dan wali mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan, baik di dalam rumah, aktivitas mereka, maupun terlebih ketika di luar rumah. Namanya anak punya teman, bergaul dengan yang sebayanya di kampungnya, ketemu famili dan keluarganya yang notabene mungkin masih awam dan jauh dari lingkungan ilmu, ketemu sepupunya, ini keponakannya, ini misannya, dan semisalnya. Pergaulan dijaga, jangan lepas tanggung jawab. Tidak mau tahu seperti apa anak-anak kita, dengan siapa dia bergaul, apa yang dia dapati dalam pergaulan itu. Karena terjadi, dikejutkan, tiba-tiba orang tuanya kaget. Anak yang masih muda belia, bahkan usia-usia yang semestinya dan keumumannya belum mengerti tentang syahwat, tentang perempuan dan seputar itu, bisa mengerti beberapa bahasa-bahasa yang tajam sekali, yang hanya biasa diucapkan dan digunakan oleh orang-orang berandalan, oleh orang-orang yang jauh dari lingkungan ilmu, orang yang tidak terdidik dengan agama, dengan akhlak. Makanya perlu pengawasan ekstra dari para orang tua. Apalagi ini kampung, terbuka, banyak ini, banyak itu. Tidak kalah pentingnya, internet. HP dan yang seperti itu, jangan mudah-mudah dan menggampangkan perkaranya. Orang tua kadang dipinjamkan, dipakai anaknya. Entah anak ini main apa, sudah kesana kemari, ngelihat ini, ngelihat itu. Hal-hal yang merusak akhlak dan moral mereka, tanggung jawab orang tuanya. Harus ada ta'awun antara bapaknya dan ibunya dalam masalah seperti ini. Yang kedua, selama liburan pula, begitu pula harapan bagi yang ibtidaiyah di masa anak pulang di rumah, membantu hifdz anak-anaknya, hafalan dan murojaah Quran yang ada pada mereka. Sampai mana kamu? Di surat mana? Baca, ditasmi oleh orang tuanya, bapaknya, ibunya. Dan pihak ma'had telah berbuat untuk membantu ke arah sana, adanya buku penghubung. Diminta orang tuanya memberi paraf. Sampai mana hafalan anak itu, bagaimana murojaahnya selama di rumah. Nah, sehingga terjaga anak dalam apa yang telah dia dapati hafalan-hafalan dari ma'hadnya. Terkait hal itu pula, yang ketiga, pada orang tua untuk membantu murojaah durus, kajian dan pelajaran anak-anaknya. Kalau tadi Quran secara khusus, begitu pula durus pelajarannya, akidahnya, fikihnya, bahasa Arabnya dan yang lain-lainnya. Harus orang tua terlibat membantu murojaah dan pendidikan anak-anaknya. Perkara yang keempat, pada orang tua pula kami menghimbau dan mengharap sangat untuk selalu mengontrol anak-anaknya. Bagaimana mengontrol ini? Satu, dengan adanya buku komunikasi, dia mengetahui bahwa anaknya sekolah betul. Artinya datang ke ma'had, belajar, ada tanda tangan, ada paraf dari ustadznya, dari musyrifnya. Berarti dia ada di lingkungan ma'had. Nah, begitu pula peralatan-peralatan belajarnya. Sebelum berangkat misalnya, ayo kamu hari ini misalnya, apa pelajaranmu? Akidah, akhlak, sama fikih, bi, mi. Dilihat di tasnya, ada enggak buku fikihnya? Enggak ketinggalan itu, Quranmu, buku akhlakmu misalnya, buku komunikasi, pensil, pena, penghapus, penggaris, dan semisalnya. Dicek, dibantu, harus terlibat, harus peduli orang tua. Jangan lepas tangan, lepas tanggung jawab, pokoknya berangkat sudah. Tasnya isinya apa, wallahu a'lam. Ya enggak mau tahu. Dan sedikit, boleh dikata hampir mungkin bisa dihitung jari, orang tua yang ngecek. Artinya betul enggak? Ada enggak itu semua di tasmu? Lengkap. Berkaitan dengan pelajaran dia, alat-alat belajarnya. Nah, ini tanggung jawab para wali dan orang tuanya. Tentunya hal-hal yang semacam ini membutuhkan adanya ya perjuangan besar dari orang tua. Mungkin mereka akan berkata, waduh, afwan, gak ada waktu ana untuk itu. Betul, afwan, gak bisa. Lah kok bisa? Ah, iya, ana kerja, habis subuh harus berangkat, misalnya. Pulang-pulang ntar jam 8 malam, jam 9 malam. Nah, dan itu tiap hari. Itu bapaknya, uminya, ya om, iya, ana juga gak bisa. Kenapa? Ya, kerja bantu suami, ana pagi belanja, beli tepung, beli ini mungkin. Kalau yang jualan gorengan, wailah makanan. Nah, capek seharian. Nah, kalau seperti itu, di mana perhatian dan tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak? Di mana keterlibatan kita? Gak cukup. Sekali lagi, tidak cukup pasrah kepada ma'had. Sudah anak taruh ma'had kok. Itu kan kepedulian saya sebagai orang tua untuk pendidikan mereka. Naam, dari satu sisi, jazakallah khair untuk tarbiyah mereka. Tapi keterlibatan dibutuhkan. Harus orang tua terlibat. Lah kerja anak begitu, ya salah kamu sendiri. Siapa yang nyuruh kamu kerja sebegitu lama? Nah, dari pagi sampai malam, pulang jam 9, jam 8, maghrib, gak ada waktu, capek. Yang nyuruh kamu begitu siapa? Siapa yang mewajibkan kamu untuk seperti itu? Waduh, afwan, gak bisa. Kenapa? Anak kerja di luar kota, atau bahkan kerja anak di luar pulau, cari Maisha. Sekali lagi, siapa yang nyuruh kamu keluar kota? Lebih penting mana? Kemaslahatan anak-anakmu, faltatu kabidik, belahan hatimu dengan kemaslahatan duniamu, keuntungan, laba, gaji, Karena kalau di sana gajinya tinggi, gajinya besar. Kamu yang salah sebagai orang tua. Kamu malah jauh dari anakmu. Tidak jarang kasus anak itu bisa dendam kepada orang tuanya. Orang tua gak sadar. Bayangkan mulai kecil, mungkin mulai TK bahkan, pada marhalah raudhah, marhalah TA, tarbiyah aulad, sudah ada pemisah antara orang tua dengan anak. Orang tuanya gak tahu menau, pokoknya ke ma'had, sudah ditaruh di madrasah, selesai. Anak merasa dicampakkan. Apalagi di usia-usia begitu dia butuh kasih sayang, dia butuh kepedulian, kedekatan orang tuanya kepada mereka. Maka anak kita senang kalau orang tuanya masuk dalam tanda kutip intervensi, tapi dalam hal positif dalam pendidikannya. Ayo, sampai mana kamu coba ini itunya, mana bukunya, ininya itunya. Kalau kamu hanya beralasan pekerjaan, jam kerja, jauhnya kerjaan kamu, capek dan ini, kif kamu berharap mendapatkan tajul karamah? Dari mana mahkota penghargaan itu bisa kamu dapati di yaumul qiyamah? Wal jazaa' min jinsil amal. Balasan itu serupa dengan jerih payah yang kamu berikan. Al masyaqqah sebatas apa perjuangan yang kamu berikan. Seperti itu pahala besar yang akan Allah gantikan bagimu. Rabbul Alamin saja, Allah Tabaraka wa Ta'ala Khaliquna, pencipta kita, enggak mewajibkan hambanya ibadah fardu yang sangat penting, bahkan rukun dalam agama, kecuali cuma 5 kali dalam sehari. Ya kan? Dari fajar, duhur, asar, maghrib, isya, bas. Masing-masingnya paling dikerjakan 5 menit. Qul, katakan maksimal 10 menit. Kalau diratakan 10 menit, berarti cuma 50 menit orang sholat. Gak sampai 1 jam. Rukun yang bahkan orang bisa kafir jika tidak mengerjakannya. Hanya 50 menit dalam 1 hari. Masih ada sisa 23 jam 10 menit untuk dia hidup. Siapa yang memaksa kamu? Harus kerja seharian penuh. Harus kerja jauh di sana. Kerja wajib. Cari maisha, na'am. Tapi jangan sampai membuat kita sebagai orang tua terbengkalai dan berantakan untuk terbiah dan pendidikan anak-anak kita. Ikhwati fillah, aba dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, terkait kewajiban dan tanggung jawab orang tua pula, terutama yang anaknya masih di bawah umur, belum balig, untuk selalu mengawasi anak-anaknya di waktu-waktu sholat di masjid, baik itu masjid kita ataupun itu bahkan masjid orang lain, masjid kaum muslimin, agar tidak mengganggu, lari ke sana kemari, jumpritan, teriak-teriak, namanya anak, tapi diawasi. Karena saat itu bukan hanya kita membawa nama pribadi, tetapi bisa membawa nama dakwah. Gulo, salafiyin kayak gitu, katanya ahlu sunnah, waktu sholat anaknya ruami, ganggu orang sholat, lari sana kemudian ketebak. Maka untuk lebih diawasi saat kamu ajak anakmu ke masjid, sekali lagi terutama itu masjid orang, masjid kaum muslimin, ingat yang kamu bawa nama dakwah. Masih mending kalau itu hanya namamu, itu anaknya fulan itu nuakal, ganggu orang sholat, mending cuman kamu yang kena. Tapi kalau sudah nama dakwah yang disangkutkan, maka diperhatikan itu dengan baik. Perkara yang keenam, agar orang tua pula bertaawun dengan ma'had untuk kebaikan pendidikan dan tarbiyah anak-anak kita. Dalam hal ini, karena sering dan banyaknya kasus yang terjadi, dalam tanda kutip hampir bisa dikatakan tiap hari ada saja, yaitu meminta izin. Kayak gampang sekali, remeh sekali. Afwan, fulan gak bisa datang hari ini. Kan ada grup WA, madrasah, ibtidaiyah, mutawasito ini. Afwan, fulan, anu diajak ibu umiknya ke sini. Fulan, afwan, izin gak ini? Itu bukan izin namanya. Kamu ngasih tahu. Kalau namanya izin, ya ada konsekuensinya. Kalau gak dikasih izin, ya sudah, gak boleh. Itu izin namanya. Kalau sekedar kamu memberitakan dalam itu, ngasih tahu namanya. Dan kamu yang ngatur. Kamu sebagai pemilik ma'had, kamu sebagai pemegang wewenang, karena kamu yang menentukan sendiri. Fulan, anu, sakit, wallahualam juga sakitnya apa. Artinya pantas, berhak untuk tidak masuk, ma'gul mungkin kalau arah dan tidak bisa mengikuti pelajaran, labas. Nah, tapi kadang dibuat segampang itu. Sehingga pendidikan itu tidak memiliki wibawa, tidak memiliki kualitas yang baik yang bisa kita harapkan. Hampir tiap hari, bayangkan, ada saja sudah gantian. Fulan begini, fulan gak bisa, anu, fulan begini, fulan begitu, afwan ini itu. Ishada. Layasluh abadan. Sekali lagi, kalau memang itu benar, ada jalurnya, ada cara yang seharusnya ditempuh. Kalau ada ta'awun, ada tafahum dari para wali dan orang tua, kalau kamu pedulikan, kamu datang ke ma'had sebagai bapaknya, atau kalau itu santriwati, ibunya datang ke ma'had. Kalau memang betul-betul permasalahannya mendesak, ya Allah afwan, betul ini kemarin fulan, fulana sakit begini, kita bawa ke dokter, ini surat dokternya, ini dari rumah sakit, sekarang masih ngamar misalnya, okname, begini, begini. Adapun lempar-lempar WA demikian, ya subhanallah, remeh sekali. Ya, kalau kita bercermin kepada yang di luar sana, jauh sekali. Coba kalau seandainya anakmu di sekolahan luar sana, di SD, di SMP, di SMA, ada yang seperti itu, berani kepada sekolahannya, gurunya di WA, afwan anak-anak gak bisa masuk hari ini. Ya bukan afwan ya bahasanya, maaf pak, hari ini gak bisa masuk fulan karena begini. Maaf ibu guru, ini karena fulana hari ini gak bisa masuk. Terus selesai begitu saja. Mungkin gak di luar sana? Abadan. Gak akan ada yang berani. Padahal itu ilmu dunia yang dipelajari. Kefin ilmu akhirat. Sekali lagi, untuk mahkota kemuliaan bagimu, wahai orang tua, bapak dan ibunya. Seperti itukah perjuangan dan kesungguh-sungguhan yang kamu berikan untuk anak-anakmu? Maka ini perlu dibenahi. Kami berharap di semester depan dan seterusnya tidak terulang dan tidak ada yang semacam ini. Dan tidak boleh orang tua memintakan izin anaknya melewati WA. Tidak boleh. Tidak ada. Kalau memang benar ada sesuatu yang mendesak, datang kamu orang tuanya ke ma'had, temui ustadznya, temui musyrifnya. Sampaikan uzur yang memang, jika memang itu mendesak dan ini, sampaikan. Hargai pendidikan anak-anakmu, hargai ma'had yang telah berjerih payah untuk mengajari dan mendidik mereka. Sekali lagi, WA-WA, afwan-afwan, izin, tidak ada, tidak boleh. Yang ketujuh atau yang kedelapan, bahwasanya para orang tua juga agar tidak menggampang-gampangkan meminta izin untuk anaknya belanja, baik itu untuk keperluan keseharian dia, atau yang semisal dengan itu. Orang tua kan bisa memperkirakan, terutama bagi yang mondok anaknya, muntazimin, muntazimat, santri maupun santriwati. Ya, apa yang dibutuhkan dia ma'ruf lah. Sabun, odol, sikat misalnya. Ini itu, kalah. Belikan dari rumah, kasihkan anakmu, selesai. Mungkin putri ada tambahan sedikit ini itu, kebutuhan dia pribadi, belikan, selesai. Gak harus kemudian anu minta izin fulana, ana ajak belanja untuk keperluan pribadinya. Anu ininya habis, itunya habis, afwan ana ajak belanja untuk ini. Merasa datang dari luar kota, ini itu, mayasluh. Gak baik yang semacam ini. Dan mengganggu di waktu, di jam-jam dia belajar. Nah, selain juga merusak mental anak, teman-temannya, masakin yang mungkin kurang kemampuannya, atau mungkin jarang dijenguk oleh orang tuanya. Fulan enak dijenguk, diajak keluar, dimintakan izin ke sana, kemari. Pendidikan itu nomor satu. Dan segala-galanya. Kadang miris kita mendapati orang tuanya datang jauh dari luar kota, datang malam, ada apa? Anu minta izin. Kenapa? Sepupunya anak saya nikah, mau tak ajak walimah. Apa gunanya dia ngikuti walimah? Aksan dia di ma'had, menambah hafalannya, menambah ilmunya. Ada apa kamu ajak nih? Kamu datang selesai, kelas. Kecuali mungkin ya, ini kakak dia ma'gul mungkin. Namun yang di luar itu, bibinya wa ila siapa, sepupunya, apa gunanya? Maka perkara perizinan, perkara yang bisa mengganggu proses belajar dan mengajar mereka, hendaknya diperhatikan betul oleh para orang tua dan wali bagi anak-anak kita semua. Berikutnya yang ke-8, agar orang tua pula demi juga kebaikan anak-anak mereka untuk tidak sering-sering mengunjungi anaknya. Tidak sering-sering ziarah mendatangi mereka. Apalagi dengan sengaja. Artinya sengaja memang dia datang untuk itu. Lain perkara kalau dia datang kebetulan waktu taklim. Kebetulan waktu jam taklim, dia datang, orang tuanya yang dalam kota misalnya, ya saat itu ketemu dengan anaknya, labas. Tapi kemudian sengaja datang di pagi hari, wa ila ini, itu, untuk gak baik. Kita semua berharap anak-anak ini mandiri, dewasa, kejiwaannya, mentalnya. Itu akan sulit terbentuk kalau kamu terus mendekati mereka sering. Akhirnya, ya maaf, kalau orang Jawa bilang jadi mbok-mboken. Didikit ibunya, didikit bapaknya. Gak bisa mandiri. Nah, maka dibatasi dan dijaga waktu ziarah. Jika memang waktunya, datang kamu bersama istrimu, bersama ibu anak ini, datang ziarah dia, labas. Tapi tadi diatur, jangan terlalu rapat, jangan terlalu dekat waktunya. Nah, Demikian pula terkhusus bagi marhalah mutawasithah, untuk diketahui oleh para orang tuanya ma'had dari semester ini dan ke depan insyaallah akan lebih fokus kepada Quran dan tahfidz, ziyadah hifdz maupun murojaahnya. Walaupun tentunya durus akan tetap ada, berjalan, tetapi porsi dan prosentasenya akan lebih kepada Quran. Karena harapan kita dari yang telah berjalan dan telah ada setelah kita murojaah, harapannya dari mutawasithah ini anak sudah bisa menguasai Quran hifdzan wa qiraatan, baik itu hafalannya maupun bacaannya, maka akan distresingkan ke sana dari semester ini dan ke depan. Hadirin para aba dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sebagai orang tua mau tafahum, mau ta'awun dengan ma'had, yang mendapat maslahat adalah anak kita sendiri. Makanya kita sering mengingatkan tolong ta'awunnya dalam segala hal. Ta'awun dengan ma'had. Jangan mendidik anak untuk tidak menghargai ma'hadnya, terutama ustadznya, musyrifnya, ustadzahnya, musyrifahnya. Tanpa disadari, kadang mungkin terjadi ini itu, ya, namanya manusia, mungkin ada kekeliruan, mungkin ada kekurangan dari ustadz, dari musyrif, dari ustadzahnya, musyrifahnya. Yang dewasa, orang tua, menyikapinya. Kadang ada orang tua yang gak mau tahu. Marah-marah, bentak-bentak pengurus, ma'had banin maupun banat, terkait santri atau santriwatinya. Kan dilihat oleh anakmu. Bagaimana kamu tidak menghargai, bagaimana kamu melampiaskan kebencianmu, emosimu kepada guru dia, ustadznya, musyrifnya, musyrifahnya, ustadzahnya. Bagaimana kamu semaunya sendiri meminta berjalan semua itu dengan kemauanmu. Pokoknya harus begini. Ada yang misalnya wali santri atau wali santriwati ini karena satu dan lain sebab begini begitu. Pokoknya fulana gak boleh mondok. Gak boleh tidur di ma'at. Harus pulang. Harus saya jemput. Sore atau malam saya jemput, nginap bermalam di rumah. Karena ini dan itu 1001 alasan. Anaknya tahu, melihat bagaimana diharapkan anak akan hormat kepada ma'hadnya. Bagaimana ma'had akan wibawa bagi si anak. Bagaimana ustadz, ustadzahnya akan dihormati, disegani oleh anakmu. Kamu sebagai orang tua mendidik agar mereka pun kurang ajar, agar mereka pun qillatul adab, tidak punya adab kepada guru yang mengajari dia ilmu. Masa orang yang mengerti sunnah kalah jauh dengan orang awam? Aib. Lihat orang awam dengan keawamannya kepada guru itu, Masya Allah Tabarokar Rahman, nunduk kalau bicara. Lihat orang awam, sambil suaranya pun pelan, diatur bahasanya sesopan mungkin, nurut dengan peraturan-peraturan sekolahnya, dengan keawamannya. Kalau ditegur atau bicara dengan guru, nunduk gini dia. Iya Pak, iya. Iya Pak Guru, iya Bu, anu Bu. Begitu dia. Nah, takut sekali kalau anaknya nanti dikeluarkan, dipecat dari sekolah itu. Wibawa. Sekali lagi, itu ilmu dunia. Kif yang ilmu akhirat kok malah seperti ini? Amburadul semaunya. Maka ini buruk dan tarbiyah yang jelek bagi anak. Mungkin orang tua gak sadar dan tidak memikirkan sejauh itu dampaknya kepada anak-anaknya. Padahal kita ingin ta'awun. Sebagaimana ma'had akan berusaha selalu mendidik dan mengingatkan anak untuk bakti sama orang tuamu. Ihsan, berbuat baiklah sama orang tuamu. Begini, begitu. Mereka yang lahirkan kamu, besarkan kamu, biayai kamu. Baktilah, baktilah. Selama dia di ma'had. Semestinya harapan kami, ta'awun, orang tua pun begitu. Kamu di sekolah yang nurut, taati peraturan. Taati gurumu, ustadmu, ustadahmu. Mereka itu pengganti orang tuamu di sana, hormati, baktilah kepada mereka, begini, begitu. Kan enak kalau ada timbal balik demikian. Sehingga dia di ma'had, pulang insya Allah harapannya akan berbakti kepada orang tuanya. Di rumah kembali ke ma'had pun dia akan baik, taat dengan peraturan, bakti kepada gurunya, wahakadha. Wahal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan itu hanyalah kebaikan seharusnya. Mana keadilan? Selama di ma'had anakmu dididik untuk bakti sama orang tua, taat begini. Selama di rumah dan ketika bersamamu, kamu didik secara langsung atau tidak langsung untuk dia qillatul adab kepada guru-gurunya. Hadhihi qismatun diza. Pembagian yang enggak adil semacam ini dan pendidikan yang buruk untuk anak-anak kita. Maka untuk diperhatikan dengan baik. Kalau kamu sebagai orang tua telah amanat, percaya, menitipkan anakmu kepada ma'had, ya sudah, percayakan. Ada kekurangan ya wajar, jangankan di ma'had, di rumahmu 24 jam bersama orang tuanya ada kekurangan. Kamu telat masak, kekurangan misalnya. Makananmu kurang enak, gak nafsu anak-anakmu, kekurangan. Iya kan? Masih banyak. Kamu lalai, adik kakak kelahi, sampai nangis, sampai berdarah, terjadi. Di rumahmu, 24 jam istilahnya, dalam pengawasanmu. Toh terjadi kekurangan di sana-sini. Apalagi ma'had, paling anakmu 3-2 orang di rumah. Ini ma'had yang jumlahnya puluhan. Ya wajar kalau ada kekurangan di sana sini sambil dibenahi. Bantu ma'had untuk menambal dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan itu. Ikhwati fillah, aba dan ummahat, wafakakumullah. Terkait ta'awun itu pula, kami tekankan, baik itu di ma'had Banin maupun di ma'had Banat, untuk para orang tua itu mau tabayyun kepada pihak ma'had terkait apapun yang terjadi, terkhusus yang dilaporkan anakmu. Dan itu sering terjadi. Ironisnya, yang disayangkan sebagian orang tua tidak dewasa, tidak mendidik, langsung menelan mentah-mentah apapun yang diberitakan anaknya. Di ma'had begini, begitu, fulan begini, begitu, kalau di banat fulanah begini, begitu, ustadznya, musyrifnya gini, gitu, musyrifahnya, ustadznya gini, gitu, ditelan mentah oleh orang tuanya. Belum tentu benar yang disampaikan anak. Dia tambah-tambahi, dia rubah-rubah. Orang tua yang tidak dewasa dan tidak mendidik, gak mau tabayun, gak mau cross-check. Famin fadlikum, tanya, datangi. Afwan, ada informasi anak-anak katanya begini-begini. Seperti apa kebenarannya, apa betul ini. Kan enak. Oh, anu gak betul, om gak betul, ah kejadiannya begini-begini. Kamu akan tahu duduk perkaranya. Jangan menerima dan menelan semua apa yang diberitakan dan disampaikan oleh anakmu. Namanya anak, kepingin merasa dibenarkan dan dibela. Walaupun dia yang salah, walaupun dia yang keliru. Maka ta'awun pula kita berharap dari para orang tua dan wali untuk mau selalu cross-check, tabayyun, tathabbut kepada pihak ma'had terkait laporan yang disampaikan anaknya. Sekaligus termasuk hal ini, didik anakmu untuk dewasa dan mandiri. Tutup segala celah yang bisa merusak kedewasaan mereka, terutama yang di luar kota mungkin, maupun yang di dalam kota. Kalau telepon, hubungan, mengeluh seringnya anak, anu begini, begitu, tutup, gak usah ngeluh. Beritakan yang khair-khair, yang baik saja. Gimana pelajaranmu? Gimana? Sudah hafal berapa juz? Ini, itu. Keluhan gak usah didengar. Dididik untuk dia dewasa, dibantu, sekali lagi keterlibatan orang tua untuk kemandirian dan kedewasaan anak-anak kita. Jangan dibuka celahnya, jangan malah dibelak itu pintu, buka lebar-lebar, anak buka sedikit, orang tua lebar-lebar. Oh iya, betul, kenapa, diapakan kamu, siapa, kapan, kok bisa, ini, itu, ditambah jadi si anak. Tutup, sebagai orang tua didik mereka. Enggak, kamu yang keliru, kamu salah faham. Ustadzmu baik insya Allah, ustadzamu bermaksud baik insya Allah. Begini, kamu saja yang salah mengerti, kamu saja yang emosi, kamu saja yang begini. Dididik demikian, dibantu. Wahakadha. Makanya sebagian mereka mengatakan tarbiyah fun. Sampai ada yang mengatakan tarbiyah itu seni. Seni dalam artian layaknya seni, orang harus ngerti bagaimananya, lika-likunya ini agar indah, agar jadi baik. Kalau enggak ngerti lika-likunya ini itunya, bagaimana harus dia berbuat, bagaimana untuk jadi maslahatnya. Akhirnya merusak dalam keadaan dia mungkin ingin baik, ingin membela atau terhadap anaknya. Yang keberapa tadi, wallah alam? 10 mungkin, 6. Dalam terkait ta'awun pula, agar orang tua tidak datang menjenguk atau ziarah kepada anak di jam-jam aktif. Kecuali itu perkara yang darurat. Darurat ma'ruf maknanya. Masyaallah al-afiyah, misalnya ibunya meninggal dunia, yes. Sudah saat itu kamu datang minta izin ngambil labas. Tapi sekedar masalah ini itu, kadang orang tua enggak mau tahu. Ya saat itu datang, saat itu dia harus nemui, saat itu dia harus ketemu. Dia sedang di kelas, sedang belajar. Kami mohon ta'awunnya. Jaga waktu-waktu tersebut, dilihat, diperhatikan. Nah, sebagian mereka enggak mau tahu. Oh, itu anak saya. Jangan dihalang-hali, saya ingin temu anak saya. Yes, memang anakmu. Siapa yang bukan yang bilang bukan anakmu? Perkaranya ini waktu dia sedang belajar. Dikasih waktu kok, bukan enggak dikasih. Ada jam, ada hari di mana kamu bisa datang, kamu bisa ziarah seperti tadi. Nah, ini juga perkara yang menuntut adanya ta'awun dan perhatian dari para orang tua dan wali dari anak-anak kita. Termasuk pula tidak kalah pentingnya untuk mempermudah ta'awun ini, komunikasi antara orang tua dengan ma'had harus selalu bisa dan mudah. Makanya min fadlikum pula kalau ada yang ganti nomor HP atau nomor 6 WA atau semisalnya, untuk mengkonfirmasi kepada ma'had, saya fulan, abahnya fulan, umiknya fulana, nama nomor saya sekarang ganti ini, kalau ada apa-apa hubungi, bisa gampang. Karena terjadi kadang sulit dihubungi padahal ada sesuatu yang penting. Ya apa ngubungi? Ternyata sudah ganti nomor, gak bisa diketahui. Maka kalau memang kamu ganti nomor atau semisalnya, konfirmasikan itu kepada pihak pengurus atau ma'had agar bisa terjalin ta'awun dan komunikasi secara terus-menerus dengan ma'had. Nah, demikian pula yang ke-12. Ada beberapa permasalahan, yaitu demi kemaslahatan dan kebaikan anak-anak kita pula, para orang tua diharap atau bukan orang tua, santriwatinya terutama ini bagi putri, untuk meminta izin atau memberitahu kepada musyrifahnya jika dia mau pulang atau meninggalkan ma'had karena ada satu dan lain perkara yang penting, agar terpantau, diketahui fulan keberadaannya sedang di sini, fulanah, maaf, fulanah sedang di sini, fulana ada keperluan ini, diketahui oleh musyrifah, oleh pengurus ma'had banat, maka kasih tahu. Nah, dan ke depan insya Allah juga akan kita buatkan bi idznillah ya sarallah semacam surat selembar seperti izin surat jalan fulan kalau di ma'had banin atau fulana pulang atau sana kemari karena kepentingan ini tanggal sekian jam sekian. Nanti pulang kertas ini harus dikembalikan ke ma'had, diketahui kembali jam sekian hari ini dan seterusnya. Nah, yang ke-13 terkait talibat pula, santriwati yang sudah istilahnya yushtaha fi mithliha, yang orang itu sudah bisa punya syahwat kepadanya. Enggak harus balek, enggak harus balighah, tetapi syahwat layaknya lelaki kepada wanita. Mungkin anak itu masih usia 9, 10 tahun, kurang lebih di antara itu. Tetapi tadi fitnah syahwat sudah ada padanya. Artinya orang bisa tergoda kepadanya, syaitan bisa masuk, membisikkan ini itu. Dalam keadaan seperti itu, terlebih anak ini sudah balek, min fadlikum, antar jemput harus mahramnya. Harus mahramnya. Entah itu abahnya, entah itu siapa mahram dia. Enggak boleh orang lain. Sebagian beralasan, anu kok fulan yang antar jemput juga sama putrinya. Hatta bukan menjadi alasan untuk putrimu bisa bersama dia. Aib. Dan itu kehormatan. Dan fitnah. Fitnah. Apalagi seperti tadi kalau bahasa fuqaha, yushtaha fi mithliha. Orang bisa syahwat kepada dia. Bagaimana kamu merasa aman sebagai orang tua? Bagaimana merasa tenang anakmu bersama fulan yang bukan mahramnya? Hatta sebaik apa dia, setakwa apa dia, kalau sekelas Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, kalau aku diamanati baitul mal, aku amanat, betul-betul terjaga dan seteng gak akan terambil, gak akan korupsi. Tapi kalau sudah diamanati perempuan, gak akan mereka dapati aku orang yang amanat. Syahwat, fitnah. Al-muhim yang kita kehendaki kemaslahatan dan kebaikan, maka jika ada yang anaknya seperti tadi, putrinya dalam hal ini, bint, kehormatan bagimu, maka untuk antar jemputnya, untuk transportasinya, harus mahramnya. Sebelum terjadi apa yang tidak kamu inginkan. Sebelum terjadi apa yang tidak diharapkan bersama. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang ke-14 hendaknya pula para wali, orang tua, bagi santri ataupun santriwati perlu untuk selalu mengingat pentingnya apa yang dipakai atau yang digunakan oleh pihak ma'had, antara lain alat-alat komunikasi yang kita tetapkan tidak boleh digunakan selama anak ini di ma'had, maka ta'awunnya sekali lagi kami butuhkan kepada orang tua untuk tidak diam-diam memberikan itu pada anaknya. Mungkin anaknya ngomong Masya Allah, untuk denger anu murotal, minta MP3, MP4, atau HP, dan semisalnya, kartu memori atau apa. Orang tua yang miskin bisa dikelabui anaknya, Masya Allah, bantu murojaah hifdznya, ini MP4-nya, ini. Nah, tidak boleh abadan selama mereka di ma'had, dan itu harapan juga selama mereka di rumah, dijauhkan dari semua alat-alat ini yang lebih banyak madharat dan mafsadahnya ketimbang manfaat yang diharapkan darinya. Demikian pula yang ke-15, agar orang tua proaktif memantau dan mengikuti tugas yang diberikan ma'had kepada anaknya, terutama selama liburan. Ada jadwal murojaah, ada ini, dipantau, dibantu. Sampai mana murojaahnya selama di rumah, hafalan dia, agar anak tidak mengalami minus dan paceklik hafalan ketika ijazah pulang ke rumahnya. Di ma'had Masya Allah, sebelum liburan sudah hafal 5 juz dengan mutqinnya, pulang liburan seminggu sekian hari, pulang ke ma'had jadi lupa dan hilang 10 juz hafalannya saking nemennya. Karena tidak ada murojaah, tidak ada bantuan dari para orang tua kepada anak-anaknya. Itu mungkin beberapa permasalahan yang perlu kita sampaikan. Yang terakhir mungkin, karena ini liburan, sekali lagi tidak kalah pentingnya masalah ta'awun, waktu kembali. Waktu yang telah ditentukan untuk kembali ke ma'had, dijaga. Itu kewibawaan ma'had dan proaktif kita orang tua untuk mengajari mereka hormat dan bakti kepada ustadznya atau ustadzahnya, musyrifnya atau musyrifahnya. Apapun sudah harus dikesampingkan. Kamu harus kembali ke ma'had tanggal sekian. Ini mau ketemu itu, ada acara ini, kepingin kesana ini. Tidak boleh. Tanggal sekian kamu sudah harus di ma'had. Orang tuanya yang ngatur, Masya Allah. Kamu harus sampai di ma'had tanggal sekian, jam sekian sudah harus masuk. ada acara ini, ada acara keluarga, mau ngelencer, mau tamasya, mau ini, serah, singkirkan. Dijaga waktu-waktu tersebut agar kemaslahatan bisa didapati oleh semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekaligus atas nama Ma'had As-Sunnah Banin maupun Banat, atas nama seluruh asatid, seluruh para ustadzah, musyrifin dan musyrifat yang ada, kami pun memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami selama mendidik dan mentarbiyah anak-anak antum. Itu kekurangan dan keterbatasan kami, kami pun mohon maaf dan berharap masukan dan saran yang membangun dari antum semua, karena yang kami harapkan rahmat bagi mereka, kebaikan bagi mereka. Kita berharap masing-masing dari mereka menjadi kebaikan, bibit kebaikan bagi dirinya maupun keluarganya, terlebih masyarakatnya. Wah, kata. Itu yang kita harap. Sebisa mungkin. Selama anak ini bisa dibenahi, selama anak ini bisa dinasehati, selama anak ini mau dan bisa berubah ke arah yang lebih baik, kita berharap rahmat darinya. Berharap kemaslahatan untuknya. Karena dakwah ini butuh tenaga, butuh da'i, butuh da'iyah, butuh ustadz, butuh ustadzah jauh lebih banyak. Walaupun kita pun menyadari kemampuan orangnya beda-beda, tapi yakni kalau diistilahkan dalam nahwu, fi'il aja kan macam-macam ya, kata kerja. Ada yang fi'lin tam, ada yang sempurna ke kata kerjaannya. Ada yang fi'il naqis. Naqis. Mu'tal. Ada sakitnya, tapi ya fi'il dia. Walaupun ada pincangnya di sana sini. Yang sempurna pun macam-macam, ada yang disebut lazim, ada yang disebut muta'addi. Lazim dia enggak bisa memnasabkan maf'ul. Tapi dia kata kerja yang sempurna. Fi'il lazim. Ada yang enggak, masya Allah, bukan hanya pada dirinya fi'il, tapi dia mampu membutuhkan objek. Itu pun bertingkat-tingkat, ada yang bisa menasabkan satu objek, satu maf'ul. Ada yang mampu menasabkan dua objek, bahkan ada yang mampu menasabkan tiga objek sekaligus. Bertingkat-tingkat. Kalau itu kata kerja. Ya orang pun begitu. Ada yang lazim pada dirinya, ada yang muta'adi. Manfaat yang bisa dia berikan. Syukur-syukur paling tidak pada dirinya dia baik. Gak bisa membuat orang lain baik, tidak bisa mengajarkan kebaikan itu pada orang lain. Tapi paling tidaknya pasif pada dirinya dia anak baik. Anak yang bakti, yang soleh, yang taat. Alhamdulillah. Lazim. Ada yang enggak, masya Allah, bisa mulai ngajar, menasihati orang, mendidik dan seterusnya. Mudah-mudahan anak-anak kita akan Allah jadikan lebih baik dari kita semua sebagai orang tuanya. Generasi yang lebih berguna bagi umatnya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.